Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairullah rahiman rahimakumullah. Kita membaca Fathul Wajud fi ta'rik al-hasiyah atau ha'iyah Ibn Abi Daud. Sudah kita dapatkan maklumat bahwasanya mu'alif atau sahib al-qasidah Abu Bakar adalah putra dari Abu Daud sahib sunan. Kata yang Syalban rahimahullahu ta'ala, Sunan Abu Daud itu adalah tingkatan ketiga dari Kutubus Sittah, sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian Abu Daud. Abu Bakar ini adalah putra dari sahib Sunan Abi Daud. Adapun Fathul Wadud ini yang kita baca adalah tulisan dari Syabdullah bin Salfiq Al-Ghafiri. Beliau meringkas dari kitab Lawaihul Anwar di Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Sudah kita baca bait yang pertama, tamassak bihabdillahi wattabi'il huda wala taqubidiyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan habdullah, dengan syariat Allah, dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Wattabi'il huda, dan ikutilah huda, petunjuk. Di dalam Lawahil Anwar Safarina rahimahullahu ta'ala menukil ucapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul dalam Balaghul Fawaid, ya, yang menerangkan bahwasanya al-huda itu ada empat: hidayah musyarakah, kemudian yang kedua hidayah adilalah wal bayan, yang ketiga adalah hidayah at-taufiq wal ilham, dan yang keempat hidayah yang merupakan ghayah dari hidayah, yaitu hidayah ila jannati au ila nar, di akhirat nanti. Nasallallahu al jannah wa na'udzu billahi minan nar. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wala taku bid'iyya, kata Syekh Abdullah al-Salfiq bin Salfiq hafizahullah ta'ala, ay la takun sahiba bid'atin, jangan kau menjadi sahiba bid'ah, ay muttabi'an ghairas sabili salafis salih, yang tidak mengikuti, jadi mengikuti bukan jalan yang salafus salih, minas sahabat tabi'in lahum bi'isan wa imatid din al-muqtada bi aqwalihim wa af'alihim. Hadirin billah rahiman rahimakumullah, disebutkan ucapan beliau wala taku bid'iyan setelah sebelum beliau menyatakan tamassak bihabdillahi wattabil huda, isyarat bahwasanya al-wuku' fil bid'ah, terjatuh ke dalam bid'ah itu sebabnya karena tarku at-tamassuk bihabdillah, tarku ittiba hidayah huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh ke dalam bid'ah itu sebabnya karena tidak berpegang dengan tali Allah, meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bid'iyyan, jangan kau menjadi seorang ahli bid'ah karena meninggalkan hablullah, meninggalkan hudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala iya menyebutkan masadir at-talaqqi mereka ahlul bid'ah adalah ada sebagai mereka dengan al-manamat, mimpi-mimpi mereka jadikan dasar sebagai dasar berakidah, berkeyakinan, beragama. Ada sebagian mereka dengan ara ar-rijal, dengan rayu-rayu, ya teori-teori manusia. Ya, ada yang dengan hawa nafsu mereka. Itu semua yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Kata beliau rahimahullah, fidhallah wal bid'atu al-hadathu fid-din ba'd al-ikmal. Mengadakan dalam agama sesuatu setelah sempurnanya agama ini. Wa huwa ma lam yakun fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mimma fa'alahu aw aqarra alaihi, tidak pernah Rasulullah lakukan, tidak pernah beliau takrir. Ini yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat Allah al-yawma akhmatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, wa ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa binaddin. Sesuatu yang ketika turun ayat ini bukan agama, maka bukan termasuk urusan perkara agama. Itu perkara yang baru. Al-bidah adalah sesuatu yang baru dalam agama setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasul lakukan, tidak pernah beliau takrir. Au ulima min qawaid syariatihi al-idhnu fihi wa adamun nakir alaihi. Atau tidak pernah diketahui dalam kaidah-kaidah syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izin untuk melakukannya. Iya, tidak peningkaran terhadapnya. Ya, ucapan terakhir ini untuk membantah ya mereka-mereka yang menyatakan aja adanya bid'ah hasanah dengan dalih, bukan dalil, dengan dalih. Kata mereka itu dulu iya tidak pernah ada mushaf di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada mushaf. Iya, kita katakan ini termasuk satu perkara yang ulima min qawaid syariatihi al-idnu fihi wa adabun lakir alaih. Iya, inna jam'ahu inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Ini isyarat iya akan adanya jam'ul qur'an. Dan juga jam'ul qur'an dalam satu mushaf adalah ijma para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijmanya para sahabat Rasulullah adalah dalil. Iya. Sehingga kata beliau bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tidak pernah beliau takrir dan juga tidak pernah ada dalam agama diketahui izin dan ada bunakir alaih. Wa bimana dzalik, yang semena dengan ucapan poin yang ketiga ini adalah maka nabi asli sahabat. Apa yang terjadi zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma ajma'u alaih, apa yang mereka ijma padanya, qaulan aw fi'lan aw taqriran, iya mereka sepakat dalam satu ucapan tertentu, mereka sepakat dalam melakukan perbuatan tertentu, mereka sepakat dalam mentakrir satu kejadian atau ucapan tertentu. Ini adalah termasuk perkara agama, bukan bid'ah, karena ijma sahabat adalah dalil, adalah hujjah. Intinya kata Abdullah bin Shafi hafizahullahu taala, wa muraduhu, maksud dari Abu Bakar Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala, ya wala taku bid'iyya ay la takun mimman i'taqada i'tiqad ahli bid'ah. Jangan kamu termasuk orang-orang yang memiliki akidah dengan akidahnya ahli bid'ah. Usuluddin dalam perkara-perkara pokok agama, yaitu minasintaini wasabi'ina firqatan, yaitu 72 golongan, 72 firqah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan benar, mereka adalah kelompok yang di neraka. kama ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? 72 golongan tersebut, wa minhum al-khawarij wal murji'ah wal qadariyah wal rafidhah wal jahmiyah wal mu'tazilah. Itu tamassak bihablillahi wattabil huda, berpegang teguh engkau dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dengan kitabullah, wattabil huda, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau ahlu sunnah, jadilah engkau ahlu sunnah. Wala taku bid'iyan, jangan kau menjadi bid'ah, jangan kau menjadi khawarij, jangan kau menjadi murji'ah, qadariyah, rafidhah, dan yang lain dari kelompok-kelompok bid'ah. Itu maksud beliau rahimahullah ta'ala. Nah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hablullah dan meninggalkan huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil firaq, firqah-firqah ini tata sya'ab, kemudian bercabang-cabang. Masing-masing kelompok memiliki sekte-sekte yang banyak, yang bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Minha asintan wasab'un wallahu ta'ala alam. Iya, yang mana kemudian dari sekian yang ada itu adalah menjadi 72 golongan yang ada, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillahi wattabil huda, hendak yang kau berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, engkau ikuti huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bin'iyan, jangan kau menjadi ahlu bid'ah dengan meninggalkan hablullah, meninggalkan huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allaka tuflihu, maka pasti engkau akan menjadi orang yang sukses, yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Yang perlu diingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, la'alla dari beliau di sini bukan maksudnya tarji, bukan harapan, tapi adalah tahqiq. Iya, seorang yang berpegang dengan tali Allah, seorang yang mengikuti huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan falah. Ini bukan harapan, iya, bukan ditari tapi litahqiq. Maka pasti engkau akan mendapatkan falah. Nah, wallahu alam bisawab. Barakallahu fiikum.